ในตรงนี้มีสามารถ Sesungguhnya Allah SWT akan membebaskan seseorang nanti dari umatku di depan para makhluk di hari kiamat. Lalu ya di diperlihatkan padanya tis'awat iskina sijilan, ada 99 catatan ya, ini catatan amalannya. Kullu sijilin mil'u madil basar, setiap catatan itu ya penuh sepanjang mata memandang. Suma yakul atadkuru min hadha syai'an, kemudian ya dia mengatakan atunkiru min hadha syai'an, apakah kamu mengingkari ya apakah ada sesuatu yang kamu ingkari di dalam catatanmu ini, maksudnya begitu. Ulimuka katabati al-hadirun azlamaka katabati al-hadirun, apakah pencatatku ya, itu malaikat maksudnya itu, telah menzalimi kamu. Fayaqulu, maka dia mengatakan la ya Rab, tidak ya Rab. Fayaqulu afalaka uzrun, apakah kamu mempunyai ya uzur. Fayaqulu la ya Rab, maka dia mengatakan tidak ya Rab. Fayaqulu bala innalaka uzur indana hasana, maka Allah mengatakan ya sebenarnya engkau di sisi kami ada kebaikan. Fa innahu la dhulma alayka al-yawm, sesungguhnya tidak ada kezaliman atas dirimu hari ini. Fatukhraju bita'atun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, lalu kemudian dikeluarkanlah satu kartu bita'a, yaitu mungkin seperti KTP atau SIM ya. Dikeluarkan satu kartu yang mana di kartu itu tercatat tertulis syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa yaqulu ukhdur waznaka, maka dia katakan coba hadiri timbangan amalmu ini. Fayaqulu ya Rab, dia mengatakan wahai Tuhanku, ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillat, apa manfaatnya, apa gunanya ini kartu sebegini ini dengan jumlah dosa yang setumpuk begitu, catatan dosa yang begitu banyak 99 catatan dan setiap catatan itu penuh dengan sepanjang mata memandang. Maka faqala, maka Allah mengatakan innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Qala fa tudhu sijillatu fi kifatin, lalu kemudian ya catatan itu di catatan keburukan tadi itu diletakkan pada satu timbangan neraca, pada satu neraca timbangan, wa dzaqatu fi kifatin, lalu kemudian kartu syahadat tadi itu diletakkan pada ya timbangan neraca yang kedua, ya fata sijillat wa taqulatil bitaqa, fala fala yaqul ma'asmillahi shay, maka menjadi terbang itu terbang itu sijilat yang catatan keburukannya tadi itu, lalu kemudian menjadi berat kartu dari kartu syahadat la ilaha illallah, artinya menjadi berat timbangan. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berat ya, selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan syahadat la ilaha illallah, atqalu fi mizanil abdi, dia memperberat timbangan ya seorang hamba nanti di hari akhirat. Kemudian yang keempat, keutamaan ini, keutamaan syahadat la ilaha illallah, anna ahlaha la yaqludu fin nar ya. La yaqludu fin nar. Dalilnya ini bahwa orang yang meyakininya itu tidak akan kekal di dalam neraka. Orang yang mengucapkan dan meyakininya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka, seperti dalam hadis yang sanadnya sahih menurut Syekh Albani, ya kata Rasulullah, "Man syahida an la ilaha illallah sadikan min qalbihi haramahullahu 'alan nar." Ya. Siapa yang menyaksikan la ilaha illallah ya benar dalam dan jujur dalam hatinya, maka Allah mengharamkan baginya surga. Kemudian ya termasuk utamanya di sini mangkana asrul kalami idza khala an-nar. Siapa yang ucapannya terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah. Ini di antara dalil-dalil tentang keutamaan syahadat, dan ya keutamanya banyak, cuman ini yang saya sempat abad ini yang kita persingkat atau kita ambil yang poin-poin yang ya, agak penting. Kemudian kita masuk sekarang pada arkanus syahadah wa ma'naha. Arkanus syahadati wa ma'naha, rukun syahadat dan maknanya. Rukun syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu. Nah, an-nafyu la ilaha. Kenapa syahadat ini terdiri dari la ilaha illallah? An-nafyu la ilaha. Di situ tertulis la ilaha ya. Tertulis di situ. La ilaha yaitu nafyul ilahiyya amma siwallahi min sa'iril makhlukat. Yani menafikan uluhiyah atau ketuhanan seluruh makhluk selain Allah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha, dan ini adalah uslub yang paling kuat dalam bahasa Arab yang namanya uslub al-qasr. Uslub untuk membatasi sesuatu ya, dengan an-nafy tsumma al-isbat. Ya, menafikan lalu kemudian menetapkan. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa uslubul hasr, uslub untuk membatasi sesuatu. Yang pertama dengan menggunakan kata innama. Ya, misalnya yang katakan innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq. Itu sebenarnya uslubul hasr, uslub yang digunakan untuk membatasi sesuatu. Ya. Kemudian uslub yang kedua seperti yang kita sebutkan tadi, dengan taqdimul maf'ul 'alal fa'il, mendahulukan ya objek daripada subjek. Iyyaka na'budu, untuk membatasi bahwa tidak ada yang ibadah kecuali Allah. Dan yang paling kuat uslub itu adalah ya an-nafyu thumma al-isbat, menafikan lalu kemudian setelah itu ditetapkan. Dan inilah uslub yang paling yang dipakai dalam syahadat la kemudian setelah itu illa ya. La titik-titik illa ma ya titik-titik illa wa ma halaqtul jinna illa. Itu sudah yang sangat kuat ya, di dalam membatasi sesuatu. Jadi yang kita maksudkan di sini la ilah, artinya kita mengingkari ya, semua bentuk ilah. Makanya terjemahan la ilaha illallah, kemudian kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini ada sembahan selain Allah, ada ilah selain Allah ya. Sehingga kita hanya menetapkan yang kita sembah ya Allah, yang lain ilah kita ingkari. Wa huwa ilahun fis samawati wa ilahun fil ard. Dia adalah ilah yang kita sembah di atas langit, dan dia juga yang kita sembah di bumi ini. Karena ya, mengambil ya, ilah selain Allah Subhanahu wa taala ini membatalkan ya, syahadat tersebut, menggugurkan rukun ya, syahadat ini. Rukun yang kedua adalah isbat. Isbat artinya ya, di situ ada ya, ada isbat yaitu illah. Jadi kalau ya, tadi an-nafyu ada sunnah yaitu la. Harfu la ya, yang dilatihkan adalah ilah ya, al-manti'anuhu itu adalah ilah. Kemudian al-musbat di sini adalah Allah. Illa Allah. Jadi yang kita ya, tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah isbatul ilahiyyati lillahi wahda, menetapkan uluhiyah itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ilahul haq, maka dia adalah ilah yang hak. Wa ma siwahu min al-ilahiyyati allati ittakhadhaha al-bashar fa kulluha batil. Maka selain ilah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ilah sembahan manusia sembahan yang diangkat dan dijadikan oleh manusia sebagai sembahan, fakuluha batil, dia adalah batil. Makanya dari syahadat inilah ya, melahirkan dua sifat yang merupakan prinsip, sifat-prinsip pada seorang mukmin, yaitu al-wala' wal-bara'. Al-bara' berlepas diri dari semua bentuk ilah selain Allah, lalu kemudian wala' memberikan loyalitas hanya ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, masuk makna la ilaha illallah. Ya, intinya sebenarnya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bi haqqin illallah. Di situ perlu ada illallah atau coba ada yang ada illallah di situ. Hah? Nah, ada illallah. La ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi, ma'bud itu isim maf'ul. Ya. Tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Berarti selain daripada ya, semua bentuk ibadah selain Allah, maka dia adalah ma'bud yang batil. Dia adalah ma'bud yang batil. Dan manusia di dunia ini semuanya beribadah. Tidak ada manusia yang tidak beribadah di dunia ini. Hanya saja ada yang beribadah kepada ilahul haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada ilah batil. Makanya ya, tidak ada dalam istilah Al-Qur'an itu dalam pengertian kita secara ateis, dalam artian yang tidak menyembah. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menyembah. Dan sembahan itu banyak. Bisa hawa nafsu, afara ita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bisa hawa nafsu menjadi ilah, bisa hasad menjadi ilah, bisa ya, apa saja ya, bisa menjadi ilah. Nah, oleh karenanya manusia pada dasarnya tidak ada yang tidak menyembah, semuanya menyembah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Yasin. Surah Yasin itu surah keberapa itu? Ayat 36. Ayat berapa itu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan wa'buduni hadha siratun mustaqim. Ayat berapa? Saya tidak tahu itu. Terbakri. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ayat berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang hafiz di sini? Ini ayat 60 sampai 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwu mubin wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah atau tidakkah aku telah mengambil janji kepada kalian wahai bani Adam, Allah ta'budu syaitan, untuk tidak beribadah kepada syaitan. Kemudian setelah itu dikatakan wa ani'buduni, tapi beribadahlah kepada aku. Berarti ya, tidak ada manusia yang tidak beribadah. Ibadah itu dua macam, ada namanya ya, ibadah syaitan dan ada ibadah Allah. Kenapa dikatakan ibadah syaitan? Karena dia mengikuti ya, ajakan syaitan. Jadi dikatakan dia beribadah ya, seperti itu. Ibadah salah satu maknanya tadi adalah taat. Taat kepada syaitan, makanya dikatakan dia beribadah kepada syaitan. Maka pada dasarnya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak beribadah. Cuma ada yang beribadah, iya,

memberi berita gembira dan mengancam, dan sekaligus dia adalah khatamul anbiya, wa huwa khatamul anbiya. Wahyu khatamul anbiya. Ini dua rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, dengan pernyataan abduhu wa rasuluhu ini, dari satu sisi dia adalah hamba Allah, dia adalah manusia biasa, tapi betul-betul mewujudkan peribadatan yang murni dan sempurna kepada Allah, dan sekaligus dia adalah rasul, maka ini menyakitkan dua sikap yang kontradiktif pada pribadi Rasulullah SAW, yaitu sikap ifrat dan at-tafrit, sikap ekstrim atau berlebihan, dan yang kedua sikap meremehkan atau merendahkan. Jadi dengan pernyataan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka kita terhindar dari dua sikap yang sangat kontradiktif, dua kutub yang sangat berbeda. Ada sikap dan kutub yang ifrat, ekstrim atau berlebihan, dan ada kutub at-taqrid yang memudah-mudahkan. Nah, di antara contoh-contoh ini antum nanti dalam tarbiyah bisa dikembangkan dikembangkan contoh-contohnya. Ini hanya bukan membab al-hasr, tapi ini sebagai contoh saja. Orang-orang yang salah kaprah di dalam mensikapi Rasulullah SAW karena tidak mengerti dan tidak memahami makna syahadat Muhammad Rasulullah. Di antara contohnya adalah al-isti'anatu bihi. Ada orang yang meminta pertolongan kepada Rasulullah, seperti yang mengatakan madad ya Rasulullah. Apa artinya madad? Tolong ya Rasulullah. Ini biasa kalau orang Arab tiba-tiba mau dapat musibah celaka, madad ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Nampaknya hal ini juga di Indonesia seperti itu. Sering kita dengarkan kalau ada anak-anak jatuh, mama. Jangan, mama. Itu dari situ, madad ya Rasulullah. Cuma memang karena sudah menjadi budaya dan tradisi, artinya sudah akhirnya menjadi sakul lisan, artinya mungkin tidak diniatkan ketika kita melihat anak kecil jatuh atau ada kecelakaan, kita bukan Muhammad, mungkin kita tidak niatkan bahwa ya Muhammad tolong, tapi asalnya ini adalah Muhammad, ini kan tidak panggilan para Rasulullah, ya Muhammad tolong begitu. Jadi ini tidak boleh karena berlebihan. Jadi mestinya tadi la ilaha illallah, pertolongan itu hanya kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia minta kepada makhluk. Termasuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk ifrat terhadap ya Rasulullah. Dan ini banyak, masih banyak terjadi di masyarakat kita, di sebagai intermezzo yang berakhir. Saya intermezzo karena saya dengan Ustaz Ikhwan tahun pertama di Medina, kita dipakai oleh pihak Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar untuk membantu di Masjid Nabawi yang mengarahkan jamaah haji. Dan tadi Ustaz Ikhwan itu kebetulan dia ditugaskan pas menjaga di depan kuburan Rasulullah SAW. Jadi Ustaz Ikhwan itu penjaga kubur Rasulullah. Di situ banyak keanehan.

tertentu, apa ditulis dengan mesin ketik. Dan saya masih jaga, masih pelihara, masih simpan. Jadi seperti itu. Tertulis poin pertama, halaman pertama. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersyarikat dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ya, ini lebih kafir daripada ya orang Nasrani. Karena orang Nasrani katakan, apakah kalian berkeyakinan ya Trinitas? Kita mengatakan kami berkeyakinan Trinitas. Ya. Tapi ketika kita kalian mengatakan ya Isa itu adalah putra Allah, apakah kalian meyakini bahwa Isa itu menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Berarti lebih kafir daripada ya orang Nasrani. Kemudian seterusnya di dalam buku itu pedoman, banyak sekali pedoman-pedoman, termasuk pedoman salat tahiyatul masjid. Tapi salat tahiyatul masjid ini aneh bin ajaib. Kalau tahiyatul masjid dalam konteks Rasulullah itu masuk masjid, kita salat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi tahiyatul masjid ini aneh. Hari Jumat jam 11, suami berhubungan dengan istri. Dan ada cara-cara tertentunya. Ya, saya tidak perlu sebutkan di sini. Ya. Kemudian terakhir, ya, yang jelas intinya tidak salat Jumat. Sekitar jam 1 lewat, kemudian dianjurkan setelah itu dia harus salat 2 rakaat tanpa mandi, tanpa wudu. Syaitan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu-ilmu ajaib, ilmu-ilmu tinggi. Itu yang mereka inginkan. Dan itu yang disebut dengan 10 juz yang perlu dicari. Ada di kertasnya sama saya. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk atau contoh, ini contoh saja di antara orang yang ya, kalau tadi orang yang ekstrim terhadap Rasulullah, mengkultuskan Rasulullah dan mengangkat Rasulullah ya, sebagai sendiri. Nah sekarang justru orang yang kebalikan daripada itu, yaitu at-tafrir, orang yang melecehkan dan meremehkan Rasulullah. Di antara bentuk dan contohnya adalah al-istihanatu bis-sunnah, para orang yang melecehkan dan menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Itu termasuk orang yang tidak ya memahami ya hakikat daripada makna syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul dia adalah manusia biasa, tapi pada sisi yang lain dia adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah untuk menjadi panutan bagi kita. Sehingga ya ada juga orang yang seperti orang akhlaniun sekarang, orang yang terlalu mengedepankan ya logikanya, ya disampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi yang tidak masuk akal lah. Itu ya tidak sesuai dengan logika. Misalnya hadis masalah ya, hadis rubah, ya hadis lalat yang masuk di dalam air minum, kan kata Rasulullah dicelupkan lalu kemudian dibuang lalu setelah itu diminum. Ya, ini kalau orang-orang yang ya at-tafriq al-mufarriqin, ya orang-orang yang melecehkan sunnah, disebutkan bahwa ini ya tidak cocok dengan teori kesehatan dan teori medis hari ini. Binatang yang paling kotor, yang paling banyak membawa ya penyakit adalah lalat. Masa kita tenggelam kalau kemudian kita minum? Nah, ini ya, di antara bentuk orang yang takfir terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentakdir, tidak memuliakan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara orang yang ya takfir atau melecehkan, menggaung-gaungkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tarkus salati alaihi, yang tidak mau berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang ketiga adalah adamul khira li himati, adamul khirati ya lehermatihi, ya tidak cemburu terhadap kehormatan beliau. Kehormatan beliau dinodai, tapi tidak merasa cemburu dan tidak ya marah dengan kehormatan Rasulullah SAW yang dinodai. Tidak ada rasa benci ya ketika Rasulullah ya direcehkan ya oleh orang-orang, ya dianggap misalnya Rasulullah misalnya syahwani, atau dianggap Rasulullah SAW seperti orang-orang yang ya, menulis karikatur ya, Rasulullah ya, dianggap sebagai teori dan sebagainya. Lalu kemudian kita tidak pernah merasa benci dan jengkel dengan orang seperti ini, maka ya ini termasuk bentuk takfir terhadap Rasulullah SAW. Termasuk juga misalnya ada orang yang menggantung-gantung itu, ya, gambar gambar kendaraan Rasulullah pergi Mi'raj yang tergambar dalam bentuk kuda, badan kuda dan kepala wanita, ya, jadi. Sebenarnya kan penghinaan terhadap Rasulullah itu digambarkan bahwa Rasulullah SAW itu terhadap wanita bertenaga kuda. Itu tuduhan orang-orang orientalis karena dianggap bahwa Rasulullah itu bani istrinya. Ya, padahal sementara mereka ganti-ganti pasangan itu tidak celah bagi mereka. Nah, saya kira ini host kalian lagi berapa menit? Hanya ada 1 jam. Kita kembali kepada materi tadi, materi. Jadi ini sudah selesai materi materi aurat. Sekarang kita masuk pada materi materi tarbiyah. Kita kembali dulu pada materi materi ibadah, ya. Baik. Ini tadi materi ibadah. Tujuannya sudah kita sebutkan, kemudian pengertian ibadah sudah, hakikat ibadah, kemudian syarat diterimanya ibadah. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari materi ini, dan dia disajikan pada tarbiyah, rasa tarbawiyah. Syumuliyatul ibadah. Syumuliyatul ibadah. Ya. Universalitas ibadah atau keluasan, ya, dari pengertian, ya, ibadah itu. Ibadah itu mencakup pertama nawahil hayati wa dini kullihi. Jadi ini untuk apa? Meluruskan distorsi terhadap ibadah. Ya. Nah, ibadah selama ini dipahami bahwa hanya sekedar ritual seremoni. Nah, sekarang dengan materi ini untuk menjelaskan pada, ya, binaan kita bahwa ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma zikir, tapi ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, ya, yang pertama adalah nawahil hayati kullihi. Yang pertama bahwa ibadah itu mencakup al-ibadatul mahdha. Al-ibadatul mahdha. Dan ibadah mahdha ini terdiri dari al-faraid wa nawafil. Ada yang fardu, ada yang nafilah. Ya. Misalnya, antum nanti berikan contoh langsung, ya. Jadi kalau dalam kajiannya nanti antum, ya, kasih contoh langsung. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan contohnya, antum bisa. Ya. Karena kita berharap bahwa materi ini, ya, jangan istilahnya dalam kajian betul-betul ini saja seperti itu. Apa adanya. Ya, usahakan dikembangkan. Dan itu, ya, sangat terkait dengan wawasan kita untuk banyak memuraja atau membaca, ya, marajinya yang kita sebutkan pada setiap, ya, setiap materi. Ya, jadi ini hanya sekedar memudahkan. Jadi ini merupakan panduan untuk memudahkan kita dalam kajian. Jangan dianggap bahwa harus seperti ini saja. Bisa saja, ya, kita kembangkan. Fardu misalnya itu berikan contoh, yeah. Nafilah juga berikan contoh, yeah. Kemudian yang kedua, yeah, bahwa ibadah juga mencakup masalah, yeah, moral dan etika, yeah, akhlak dan adab. Jadi kita,

Baik. Kemudian termasuk ibadah badlul mal, mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta, atau yang biasa dikatakan dari ibadah maliyah. Kemudian terakhir cakupan ibadah ini adalah mahawir al-haya, ruang lingkup kehidupan. Ada ibadah yang sifatnya individu, salat misalnya, itu zikir, baca Quran, itu berkaitan dengan pribadi. Kemudian ada yang berkaitan dengan rumah tangga, mentarbiah anak-anak, kemudian memberi nafkah kepada istri dan seterusnya, itu ibadah yang berkaitan dengan rumah tangga. Ada yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya apa, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Jadi pada satu sisi bagi orang yang berdakwah itu dia adalah ibadah pribadi, tapi manfaatnya kepada masyarakat banyak. Kemudian begitu juga dengan negara misalnya mentadbik syariat, melaksanakan syariat Islam secara totalitas, karena tidak akan mungkin syariat Islam itu dilakukan secara pribadi-pribadi. Ada syariat Islam yang dilakukan secara pribadi-pribadi, tapi ada yang tidak bisa dilakukan kecuali ada lembaga. Ini yang berkaitan dengan syumuliyatul ibadah. Adapun maraji atau rujukan materi ini, yang pertama sebenarnya rujukannya banyak. Hampir semua buku-buku tauhid itu membahas tentang masalah ini, masalah ibadah. Tapi di antara yang mungkin mudah didapat, pertama kitab tauhid oleh Dr. Sari Al-Fauzani. Ada dua, ada jadi satunya, kemudian ada buku tauhidnya yang lain lagi. Kemudian ada bukunya juga Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Itu juga, tapi saya kira belum diterjemahkan itu. Kemudian ada Tashihilul Aqidah. Juga di situ dibahas tentang masalah itu. Kemudian ada buku Al-Ibadah. Ini kayaknya juga sudah diterjemah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga Al-Ibadah yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemah atau belum. Judulnya itu Al-Ibadah. Juga membahas tentang masalah seperti ini. Tapi intinya itu semua buku-buku tauhid itu membahas tentang masalah seperti ini. Jadi ini termasuk di antara masalah yang sangat krusial dan urgen, apalagi terjadi distorsi pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah ibadah tersebut. Masih ada waktu? Masih ada setengah jam katanya, panitia. Kita lanjut pada materi la ilaha illallah. Kita masuk pada muqtadayat la ilaha illallah. Mana yang sudah tadi? Kita masuk di sini. Poin ketiga, muqtadayat la ilaha illallah. Di sini tertulis, ini penting sekali ya. Karena ini yang merupakan konsekuensi daripada syahadat. Dia adalah merupakan konsekuensi dan tuntutan daripada syahadat la ilaha illallah. Karena orang yang mengatakan la ilaha illallah bukan hanya di mulut. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dia tidak mutlak man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Muqayyad khalisan min qalbihi. Karena la ilaha illallah itu bukan kalimatun tuntaku bil lisan faqat, tapi dia adalah merupakan i'tiqadun fid damir, kemudian pengamalan dalam bentuk syariat dan sekaligus manhaj al-hayah. K Karena ya kita disebutkan di sini di antara, jadi tidak semuanya kita sebutkan. Sebab ini terlalu banyak. Kita ambil saja min, makanya kita kata min muqtadayat la ilaha illallah. Di antara konsekuensi la ilaha illallah. Artinya ketika orang mengatakan la ilaha illallah dituntut untuk mewujudkan ini. Kalau tidak seperti itu berarti ada khalal di dalam, ada kekeliruan dan ketimpangan di dalam pemahamannya terhadap syahadat la ilaha illallah. Dan ini sekarang perlu kita luruskan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama adalah ta'at. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti konsekuensinya kita harus memberikan loyalitas mutlak, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratnya seperti prajurit di depan komandannya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita siap seperti prajurit di depan komandan, bahkan lebih daripada itu. Bagaimana kalau prajurit di depan komandannya? Kalau prajurit di depan komandannya disuruh siap, ada yang istirahat, dapat apa itu? Sampai begitu loyal ya. Ya ada ini anekdotnya lagi itu setelah ini, karena beliau di anak seorang anak militer dan pernah tinggal di home base. Katanya pernah ada pelatihan waktu mau tentara-tentara itu mau dikirim ke Timur-Timur dulu, kemudian langsung ada yang didadak ya harus latihan, kemudian langsung dikirim. Ya ada di antara tentara yang karena mungkin pertimbangan keselamatan yang di sana, dia mau pamitan sama keluarganya, dia mau ketemu dengan ibunya, mau dikirim ini belum sempat ketemu. Akhirnya dia curi waktu di sela-sela latihan, dia tinggalkan latihannya kemudian berangkat, curi waktu untuk ketemu sekedar ketemu dengan orang tua dan menyampaikan pamit mau berangkat ke Timur-Timur. Dia tahu namanya disiplin militer kan sangat ketat, dia tahu tidak ada dalam satu agenda acara. Akhirnya dikasih sanksi, suruh mengajar di atas pohon satu malam.